بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آمين الله وإياكم من النار إخوانا في العودة الله إن شاء الله untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Dan ya panitia sudah memberi pengumuman mengajukan atau memajukan jadwal daurah. Sebetulnya masih ada beberapa materi yang akan saya sampaikan selain ini, akan tetapi mengingat waktu yang diberikan kepada saya khusus hari ini akhir, maka tidak apa-apalah sampai di sini saja. Nah, ini sebagai pemanasan atau sebagai apa namanya pengetahuan tentang betapa pentingnya ilmu nahwu untuk ilmu alat, khususnya dalam hal tafsir Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadl at-ta'biru 'anil mustaqbal ila al-madi وعكسه. menjelaskan tentang kejadian di masa yang akan datang, tetapi dengan menggunakan fi'il madhi atau sebaliknya. Yakni menjelaskan peristiwa masa lalu, tapi dengan menggunakan elemen mudhari'. Dalam ilmu nahwu, hukum asal fi'il madhi adalah peristiwa-peristiwa yang masa lalu. Tapi dalam perisai ilmu nahwu juga disebutkan bisa fi'il madhi itu dipakai untuk menjelaskan keadaan yang akan datang untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Waqad yu'abbar 'alal mustaqbali fil madhi muradan bihi al mustaqbal. Kadang-kadang dijelaskan peristiwa masa yang akan datang dengan menggunakan fil madhi, tetapi yang diinginkan ialah peristiwa yang akan datang itu. Wa ba'idat at-ta'bir 'anhu fil madhi al-isyara ila istidhar at-tahakkum. Dan tujuan mengungkapkan peristiwa yang akan datang dengan fil madhi adalah mengisyaratkan semakin dekatnya peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu benar-benar terjadi dan semakin apa ini? Sehingga disebutkan dengan kemudian mali. Kalau kita ingin menjelaskan tentang peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu benar-benar terjadi dan hampir dekat terjadinya, maka bisa kita ungkapkan dengan apa ini? Fir maudi. Taqawli ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naml ayat 87, wa yawma yunfaqu fis-sur, pada hari ditiup sangkakala. Kapan itu terjadinya? Hari kiamat yang akan datang. Yumfah fi'il mudhari menjelaskan yang akan datang. Fafajah ma'a fis samawati wa ma'a fil ardh, maka takut dan gelisah penghuni langit dan penghuni bumi. Fafazi'ah itu menggunakan fi'il apa ini? Madhi. Padahal peristiwanya akan datang. Ya. Ini menunjukkan benar-benar nanti pada hari kiamat penghuni langit dan bumi akan takut dan gelisah ketika tiup sangkakala, tanda terjadinya hari kiamat. Illa man syaa Allah, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah. Wa kullun atau mudahirin, dan semua akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tunduk dan merendah. Nah, jadi Bapak Zia bukan setelah takut, dalam takutnya tidak, tapi setelah terjadinya tiupan angkakala, dan terjadinya tiupan angkakala itu masih yang akan datang, dan takutnya juga masih yang akan datang ketika terjadinya ben tiupan angkakala itu. Nah, ini menunjukkan apa yang istighdor tahakkuk, benar-benar dekat terjadinya peristiwa itu. Ya. Nah, ini faedah pengungkapan peristiwa yang akan datang dengan menggunakan fi'il madhi. Wa qawlihi ta'ala. Contoh yang lain ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 48. Wa nada ashabul a'raf rijalan. Dan ashabul a'raf, yakni mereka-mereka yang timbangan kebaikan dan kejelekannya sama, ya. yunadi nada fil mami. Kalau kita artikan dengan fil mami apa adanya, berarti peristiwanya ini sudah baik terjadi. Padahal adanya ashabul araf itu mati nanti dari kiamat. Sehingga cara memberi makna ialah dan nanti akan benar-benar memanggil ashabul araf rijalan berapa orang. Seperti itu. Nah, berarti wa'aktuhu ubbira alil madhi bil mudhari. Sebaliknya diungkapkan peristiwa-peristiwa yang lalu tapi dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini fi'il yang menjelaskan peristiwa yang akan apa ini datang, tapi justru dipakai untuk nah menjelaskan peristiwa yang lampau. Ini boleh kalau memiliki tujuan khusus. Nah, taqawli ta'ala falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 91. Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian adalah orang yang beriman? Surat Al-Baqarah ayat 91. Dia ini taqtuluna fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi qatala, qataltum ya. Nah, padahal peristiwanya telah lampau. Jadi peristiwa orang-orang dari Israel melakukan pembunuhan terhadap sebagian nabi dan rasul. Kemudian mereka mengaku adalah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mereka dibantah. Lalu kenapa kalian membunuh para nabi Allah itu jika kalian beriman? Pakai tamburunan tidak bakal baik. Balima qataltum anbiya. Apa tujuannya? Wa fa'ilatu ta'bir anhu bil mudhari lil mubalaghah. Tujuan mengungkapkan peristiwa yang lampau dengan fi'il mudhari ialah lil mubalaghah, untuk menunjukkan penyangatan sesuatu yang berlebihan, yakni menunjukkan bahwasanya kalian sangat keterlaluan dalam membunuh para nabi itu. Itu menunjukkan peristiwa itu sangat ramai, keterlaluan, sangat berlebihan. Sehingga diungkapkan dengan apa ini? Untuk ilmu Tuhan. Seolah-olah peristiwa yang lampau itu masih terus ada dalam hati sampai saat ini. Saking apa ini? Terlalunya. Bahkan terlalu dikenang, terlalu dibenci, ya, terlalu dicela. Pokoknya untuk mubalaghah kok. Ya. Nah. Ini terlalu dicela, ya. Mubalaghah. Dendam. Ya, mengapa kalian membunuh para nabi? Jadi seolah-olah terus-menerus peristiwa negara itu menjadi kenangan hadis, ya, yang tak bisa dilupakan ila yaumina hadza. Sehingga diungkapkan dengan bentuk elemen mudhari. Jadi kesimpulannya, hukum asal fi'il madhi itu menjelaskan peristiwa yang lampau. Boleh dipakai untuk menjelaskan peristiwa yang akan datang dengan tujuan istikhdar tahakkuk. Apa itu? Menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan semakin dekat waktunya. Kemudian hukum asal ilmu dhari menjelaskan peristiwa yang akan datang. boleh dipakai untuk menjelaskan masa yang lampau dengan tujuan lil mubalaghah. Nah, ini banyak jumpai dalam Al-Qur'an contoh-contoh yang lain. Faidah, ini faidah nahwiyah. Wa qad yadullu al-ma'ni al-khan. Kadang-kadang fi'il ma'ni juga menunjukkan arti saat ini. Sekarang, saat ini. Idza tuqila fil uqud, jika dipakai dalam hal transaksi, ya, jual beli atau transaksi. Nahwu bistuka hadzal kitab, aku menjual kepadamu kitab ini, yakni sekarang ini, ya. Bintu kahadal kitab, ya. Aku menjual kitab ini kepadamu, yakni saat ini. Padahal fi'ilnya apa ya? Fi'il mali, bukan telah, karena proses jual belinya saat itu, bukan telah terjadi. Ya, paham. Jadi kalau fi'il madinya nanti dipakai untuk ukur transaksi, maka bisa menunjukkan makna sekarang. Hal, padahal makna sekarang itu dimiliki oleh baik fi'il mudhaf, mudhari. Ini kekhususan. Wa habtuka hadzal fa'l, aku menghibahkan kepadamu kuda ini. Proses hibah terjadi saat itu. Ini menunjukkan hal. Wayadul alal istiqbal, dan fi'il madhi itu bisa juga menunjukkan masa yang akan datang, selain dengan tujuan tadi istighdar tahakkum. Ida waqa'a ba'da adami sya'kin ghailau, jika terletak setelah adat syarat atau alat-alat syarat selain lau. Nah, nah, ini taqamat tilmiru atau tu'an, jika santri itu istiqomah, sudah banyak obat atau perbaikan dirinya istiqomah. Apa Tuhan, aku akan memaafkan. Apa Tuhan, apa Tuhan, pakai fi'il apa ini? Madhi. Nah, ini istiqomah. In termasuk ada tersyakti. Istiqomah fi'il madhi. Nah, peristiwa santri istiqomah itu masih akan dilihat. Ini istiqomah tilmid atau tu'an, jika santri istiqomah, aku akan memaafkannya. Belum istiqomah, tapi masih akan dilihat prosesnya, apakah benar-benar istiqomah atau tidak. Itu menunjukkan apa ini? Istiqbal akan datang, ya. Nah, ini cirinya setelah adat syarat ini atau yang lain selain ini, itu menunjukkan akan datang semuanya. Menjajah wajah, karena siapa yang giat maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Nah, jajah itu filmasi, tapi proses giatnya itu masih belum, masih dilihat benar-benar nanti dia itu giat belajarnya apa tidak. Maka menunjukkan istiqbal. Mengapa? Karena saat mengenai man, saat ada besar atau ain nama. Nah, ain nama jalasa, jalan di mana saja dia duduk, aku duduk. Nah, duduknya itu masih harus dilihat dia berjalan. Bagaimana duduk di mana? Nah, kalau sudah duduk di situ baru aku akan duduk di situ kan. Lain, kecuali lalu. Jadi semua ada tersaksi. Sesudahnya pilih mau, maka menunjukkan ilmah itu artinya jalan siksa. Kecuali kalau setelah baik laut, maka tetap menunjukkan nah, mau au badal la'an kafiyah masbukah di kota, atau setelah la'an kafiyah yang didahului oleh kota. Ini juga menunjukkan makna istighfar akan datang. Nah, taubat ini alifnya kelebihan satu. Taubat itu alifnya kelebihan satu. Hamzahnya itu dan taubat. La alam suka hatta tasta'in. Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu sampai kau menistiqom. Kalam suka itu fi'il madhi, tapi diartikan akan datang. Kita akan bicara sama kamu, tapi caranya itu masih belum terjadi ya. Nah, ini menunjukkan istighfar dengan ciri setelah baik la nafiyah yang sebelumnya ialah qasam sumpah. Au kana ridwa atau pakai fi'il madhi menunjukkan istighfar dalam rangka doa. Alhamdulillah rahmatnya kita berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan, tapi masih yang akan datang belum telah mengabulkan ya, tapi perkara rahmat itu dengan maksud mendoakan. Jadi boleh mengungkapkan sesuatu yang akan datang dengan ilmati di antaranya untuk doa. Jadi ada berapa itu berapa alasan fi'il madhi boleh dipakai untuk mengungkapkan peristiwa yang akan datang. 4 5 5. Yang pertama apa 5 ini? Yang pertama istihdhar tahqquq untuk menunjukkan peristiwa yang akan datang itu benar-benar terjadi dan semakin dekat peristiwa terjadi. Yang kedua, naam duh enggak ya akhi, kalau lafaz ukut itu untuk saat ini bukan akan datang ya. Lah, itu untuk saat ini bukan akan datang. Saat itu itu apa? Jadi setelah ada kisah alat-alat dan selain laut. Yang kedua, yang ketiga setelah la nafiyah yang sebelumnya lagi adalah konsa. Yang keempat ialah doa dalam rangka baik doa dalam kopi. Ini tapi kalau tidak ada alasan-alasan itu hukum asal fi'il madhi adalah masa yang akan datang, masa yang telah lampau. Jadi fi'il madhi itu bisa mengandung makna masa yang telah lampau, hukum asalnya di bisa juga mengandung makna sekarang, saat itu juga lil hal. Kalau dalam ukut bisa juga menunjukkan yang akan datang. Kalau menunjukkan salah satu dari empat apa yang perkara tadi berarti. Faedah yang kedua, yang qalibul mudhari'u ila fi'l madhi fil adawat al-atiyah. Fi'l mudhari itu bisa mengandung makna fi'l madhi dengan alat-alat sebagai berikut. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan, nah, terkait dengan apa yang fi'il mudhari yang dipakai untuk menjelaskan peristiwa yang akan datang dengan tujuan lil mubalaghah. Itu kalau ada tujuan. Kalau ini, kalau pakai ciri-ciri ini, maka pasti menunjukkan masa yang akan, yang telah lampau fi'il mudhari. Yang pertama ialah lam al-jazimah. Terletak setelah lam yang menjadikan fi'il mudhari. Lam yaqum bil wajib. Dia belum melaksanakan tugas. Zurtuka walam taqul bidda. Aku telah mengunjungimu, tapi saat itu kamu tidak ada di rumah. Lam taqul. Berarti kamu saat itu, saat dulu ketika aku berkunjung, kamu tidak ada di rumah. Tapi lamin. Mudah. Karena ada lam. Dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah sudah sejak dulu, sejak ya memang tidak banyak, tidak pula baik diperhatikan. Ya, bukan berarti belum beranak, belum diperanakan. Sebab kalau mau belum berarti kan masih ada kemungkinan beranak dan diperanakan. Ya kan? Belum jadi walau bulan, karena kalau tak terlalu maka menunjukkan apa ini? Lama, sudah lama, maka Allah tidak beranak, tidak boleh apa ini? Beranak. Nah, baik. Kemudian setelah lama al-jazimah, lama al-jazimah, ini maknanya sama dengan lam. Nahu kosong sustamah walamma dan dan. Ini salah beri. Artinya walamma dan dan. Bukan lam tapi lam. Aku telah memetik dua itu, tapi ternyata tidak matang, masih mentah. Nah, peristiwa matangnya sudah lampau, sehingga tidak matangnya ya sudah lampau. Ya, tapi menggunakan fi'il mudhari karena setelah lama. Kemudian setelah rubbana. Namun rubbama takrahu ma fihi al-khairun. Seringkali kamu tidak suka pada sesuatu itu lebih baik bagimu. Nah, ketika sukaannya sudah lama, kamu tidak suka sesuatu pada sesuatu itu baik bagimu. Tidak suka hanya apa yang dalam tapi bahasa kram. Nah, Ini karena setelah Rabbana. Kemudian faedah yang ketiga, bukan lanjutan poin yang kedua, tapi faedah yang ketiga. Nanti nomor tiga. Qad yu'afu bil mudhari al-istimrar fayasmuru jami' al-azman al-thalatha. Kadang-kadang fi'il mudhari itu menunjukkan makna terus-menerus senantiasa, sehingga bisa digunakan tiga masa: lampau, sekarang, dan akan datang. Nahu al-asfalu yaminuna ilal la'fi. Anak-anak cenderung suka bermain, yakni tikul di zaman, ya, sejak dulu, saat ini, hingga yang akan datang. Yang namanya anak-anak itu apa? Senang main, main. Jadi artinya anak-anak senantiasa cenderung pada permainan, ya. Berarti bisa dimaknai yang lampau, bisa dimaknai sekarang, bisa dimaknai yang akan datang. Nah, sehingga kesimpulannya, fi'il mudhari itu suka bisa mengandung makna yang telah lampau, jika mengandung makna mubalaghah atau terletak setelah lam al-jaziman, atau terletak setelah lamma al-jaziman, atau terletak setelah rubbama. Nah, kemudian fi'il mudhari juga bisa menunjukkan makna yang saat ini, ya. Nah, sekarang ini memang hukum asalnya, atau menunjukkan makna yang akan datang, dan memang hukum asalnya. Secara konkret di dalam tafsir yang sering dipakai ialah ilmu malam, menampilkan peristiwa-peristiwa yang lampau dengan ilmu luar, ilmu malam. Nah, sahabat, supaya tidak salah memberi makna, ya. Nah, oh, fungsinya ilmu malam. Sahabat, insyaallah kita jalan. Walau. Fakul. Al-Qasam, tentang masalah qasam, sumpah. Wa huwa inna lakuyin jumlah yu'akidu bihil khabar wa la yakunu illa ismin mu'abdah. Menurut alina qasam itu ialah jumlah untuk menguatkan sebuah berita, dan qasam itu tidak terjadi kecuali dengan menggunakan nama-nama yang diakung tadi. Sumpah itu biasanya menggunakan nama-nama baik yang diakungkan. Kaqali ta'ala fawa rabbis sama'i wal ardi innahu al-haq. Surat Az-Zariyat ayat 23. Demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya itu ialah hak. Ini kosam. Pakai wawu kosam. Kul i wa rabbi inna unahak. Surat Yunus ayat 53. Katakanlah, sungguh demi Rabb, sesungguhnya itu ialah hak. Qul bala wa rabbi la tub'athunna at-taghabun aytu. Katakanlah, sungguh demi Rabbku kalian akan disakitkan. Fa wa rabbika lanansurannahum wasyayatin. Surat Maryam ayat 68. Demi Rabbku kami akan mengumpulkan mereka bersama dengan syaitan-syaitan. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Surat Al-Hujurat ayat 92. Demi Rabbmu sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban mereka semua. Fala warabbika la yu'minuna. Di akhir ayat surah An-Nisa 62. Sungguh demi Rabbu, mereka tidak dikatakan beriman. Ya. Nah. Surat Al-Ma'arij ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib. Sungguh aku bersumpah dengan Rabbnya timur dan barat. Fa hadhihi sab'atu mawaadi' aqsama Allahu fiha bi nafsihi. Ini 7 tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri hanya di 7 tempat. Surat Az-Zariyat ayat 23, surat Yunus ayat 53, surat At-Taghabun ayat 7, surat Maryam ayat 68, surat Al-Hujurat ayat 92, surat An-Nisa ayat 62, surat Al-Ma'arij ayat 40. Wal baqi kulluhu aqsama bi makhluqatihi. Sisanya Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Di dalam Quran itu Allah bersumpah dengan dua macam. Yang pertama dengan dirinya sendiri, yang kedua dengan apa yang makhluknya, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau bersumpah dengan menggunakan nama Allah sendiri, itu di 7 tempat yang disebutkan tadi. Selebihnya kalau kalian baca Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, seperti wattini wal zaitun wassamai wal qalid, terus wan najmi idza hawa, terus lain-lain. Ya, baik. Nah, hukum bersumpah dengan menggunakan nama makhluk bagi Allah jari boleh, karena bukan berarti Allah mengagungkan makhluk itu. Tapi justru kalau Allah bersumpah dengan makhluknya yang disebutkan tadi itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin menunjukkan kepada kita, akulah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar itu. Berarti akulah yang maha. Adapun kalau kita selaku makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka melakukan kekufuran, kufur aswar. Nah, biasanya kalau orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, itu juga termasuk ismun Allah. Nama-nama yang diagungkan juga, seperti wal Ka'bah, demi Ka'bah, karena mereka mengagungkan apa ini? Ya, wal amanah, demi amanah, itu karena mereka mengagungkan nama-nama ini, amanah. Saya berkata itu. Wa'lam annal qatab innama ji'a bihi li tawqitil muqsam 'alaihi. Ketahuilah bahwasanya qatab atau sumpah itu disebutkan untuk menguatkan muqsam 'alaihi, yakni jawabul qatab. Fata'atan yajiduna fihi lil mubalaghah fit tauqit wa qad bil mubalaghah fit tauqit. Kadang-kadang diberi tambahan sesuatu untuk melebihkan tauqit. Wa taratan yahdifuna minhu li ikhtisar wa li ilmi bil makhluq. Kadang-kadang tentu jawab kosongnya dibuat untuk dirikan atau karena memang sudah diketahui walaupun dibuat. Nah, ini untuk urusan membuang muksam alaihi atau jawab kosam, ini ada babnya tersendiri, bab al-hadfu, yang rencananya akan saya sampaikan tetapi waktunya sudah ilah-ilah. Nah, ya, tapi masih akan saya tulis insyaallah ya, menjadi sebuah kutip ya. Nah, al-khathu, pembahasan al-khathu itu bukan hanya membuang jawab kosong, membuang ini, membuang itu, membuang khobar, membuang apa namanya, membuang apa yang lain, ya. Al-Fatuh disebutkan secara khusus dalam usul tafsir, dalam ilmu Al-Fatuh. Pembahasan apa ini? Al-Fatuh. Jadi membahas semua dalam bab tentang apa itu pembuangan dimasukkan. Dalam bab fikih fa'il maksud itu ada pembuangan dimasukkan. Jadi pembuangan pembuangan itu. Dalam Quran semuanya ada contohnya. Sehingga tidak mengesankan Quran kuning, ya. Tapi memang sengaja dibuang diantaranya ialah istisqa' atau lil ilmi bil mahdhuh, karena sudah diketahui apa yang dibuang sehingga tidak perlu ditulis, orang selalu tahu apa yang dibuang. Diantaranya ialah jawabul wasat. Famimma zadu lafzi di maknanya diantara tambahan dalam kosan ialah i yang maknanya ialah na'am. Kaqali ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul i wa rabbi innahu lahaq. I wa rabbi innahu lahaq. Ketika ada sumpah, kosan ditambah dengan i, itu sumpahnya lil mubalaghah fit tauhid. Benar-benar tauhidnya. I wallahi, terlebih mantap tauhidnya daripada wallahi gitu saja. Tapi kalau i wallahi, nah, ada mubalaghah, ya, tambahan. Tapi kan ada tambahan dalam qasam itu berarti il mubalaghah fi tauhid. Baik. Faedah, ini faedah nahwiyah supaya paham tentang qasam, ya. Apa itu qasam atau apa itu al-muqsam alaihi, ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang masalah qasam, ya. Uslubul qasam min asalimi tauhid wa huwa yatakawwan min adatil qasam wal muqsam bi wa jawabil qasam ay al muqsam alaihi. Uslub atau gaya bahasa qasam termasuk gaya bahasa tauqid untuk memperkuat khobar atau yang sebenarnya, dan qasam itu terbentuk dari tiga komponen. Yang pertama ialah adatul qasam, yang kedua al-muqsam bi, yang ketiga ialah jawabul qasam atau al-muqsam alaihi. Adawatul qasam ia al-waw wal ba wat ta. Alat untuk qasam itu adalah waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Wal muqsam bihi ismun mu'adzab. Baik, ismun yang dipakai untuk bersumpah itu ialah ismun mu'adzab, isim yang diagungkan, nama-nama yang diagungkan. Gak mungkin orang itu bersumpah dengan nama-nama yang amat jelas, ya. Pasti ada sesuatu di hati orang yang bersumpah. Wallahi dan mengagungkan Allah. Ada orang selain Allah yang pakai sumpah, berarti dia pasti mengagungkan benda itu atau sesuatu itu. Wal-Aqsa, ya, sambil langit dan bumi, was-sama'i wal-ardhi, ya. Tapi dia mengagungkan, membesarkan penciptaan Allah itu, ya. Nah, wajawabul qasam ai al-qasam alaihi imma jumlah ismiya, enggak pakai di, ya. Imma jumlah ismiya wa imma jumlah fi'liya. Nah, enggak pakai di jumlah ismiya atau jumlah yang kata langsung imma jumlah ismiya wa imma, bukan wa'am tapi wa imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Jawab sampai itu atau muksam alaih, ada salahnya jumlah ismiyah, ada salahnya jumlah fi'liyah. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Kalau ada tul kosam, jelas ya. Wau, ba, dan ta. Artinya semuanya apa ini? Demi. Cuma pembahasannya, kalau wau kosam ini bisa al-muksam binnya, atau yang bisa kita bersumpah lafzul jalalah Allah atau yang lain. Wallahi boleh, wattini wal zaitun boleh. Nah, bebas. Ya, al-muksam binnya, sesuatu yang dipakai sumpah bebas, tidak harus lafzul jalalah Allah, tapi yang lainnya juga apa-apa. Itu kalau wau kosam. Kalau ba, nam juga demikian. Tapi lebih sering pakai lafaz billah. Tapi kalau tak, itu mesti harus lafaz dalal. Allah, tak perlu. Baik. Kemudian al-muqsam bi itu ismun mu'azzam. Nama yang diagungkan. Bisa lafzul jalalah, bisa yang lainnya. Fi watti wa zaitun, berarti Allah menganggap at-tin wa zaitun itu memiliki istimewaan yang besar. Wal najmi idza hawa, an-najm juga baik. Memiliki istimewaan yang besar sehingga dipakai untuk al-muqsam bi. Apa al-muqsam bi tadi? Sesuatu yang dipakai untuk bersumpah, namanya al-muqsam bi. Nah, sekarang peristiwa yang ketiga atau perkara yang ketiga adalah al-muqsam alaihi atau jawab al-muqsam. Ini ada yang jumlah isminya dan juga begini. Ini ada yang jumlah isminya, ada yang jumlah fi'liyah. Nah, ini ada aturan. Fa'in kana jawabul qasam jumlah isminiyah musbatah wajib ta'kidu bi inna wa billam aw bi inna wahda. Ini hukum pertama. Kalau jawab qasamnya jumlah isminiyah, peraturan pertama. Jika jawab qasamnya jumlah isminya, terus musbata. Apa musbata? Tidak diberi huruf nafi, ya. Nah, maka wajib dikuatkan dengan inna dan lam, atau dengan inna saja. Contohnya. Wallahi, demi Allah, wawunya apa? Ada terpaksam. Wallahi al-muqsam bi, ya. Inna fa'ilal khair. Naam, inna fa'ilal khair la mahbub. Ini namanya jawab al-qasam. Ini namanya ada kekuatan. Ini namanya muksam di. Jawab kekuatan kalau dari jumlah isinya, kita jumlah isinya. Jumlah yang berawal dengan isim ya. Nah, musbatah dalam arti isi ada huruf nafinya. Maka untuk menguatkan jawab kekuatan tadi harus dengan menggunakan inna dan la pada khobar ini. Wallahi inna fa'ilal khair la mahdud, demi Allah sungguh orang yang melakukan kebaikan itu pasti dicintai. Atau dengan inna saja, bapak-bapak, wallahi inna fa'ilal khair mahdud. Lihat dalam Quran tadi, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaq, ya kan? Karena muqsam alaihi atau jawabul qasamnya itu musbatah, tidak ada nafinya, maka jawabul qasamnya dikasih penguat dengan inna dan ada lamnya pada khobar inna. Innahu lahaq. Yang kedua juga demikian. Kul iwa rabbi innahu lahaq. Ini contoh-contoh al-muqsam alaih atau jawabul qasam yang berasal dari jumlah ismiyah tadi. Yang musbatah. Yang apa ini? Musbatah. Ini peraturan yang pertama. Dikasih inna dan lam pada khobarnya atau inna saja. Yang kedua, kalau jawabul qasam berupa jumlah ilmiah tapi mawfiyah, maka tidak perlu dikasih inna atau la. Mawfiyah ternyata nafinya. Ya. Wallahi, demi Allah, ma huwa fi'alim, dia bukanlah alim. Wallahi, ma huwa fi'alim. Ini jumlah isminya, tapi mafiyah. Dan artinya jadi Allah pakai inna, pakai inna Allah, tapi tidak apa artinya wallahi ma huwa fi'alim, demi Allah dia bukan orang yang fi'il. Amin. Baik, ini kalau jawabul muqsam atau muqsam alainya dengan menggunakan jumlah isinya. Adapun kalau menggunakan jumlah isinya, ini ada aturannya. Yang pertama, Jika kalau perkosaan dengan menggunakan jumlah fi'liyah yang mutbatah, fi'ilnya madi, jumlah fi'liyah mutbatah dan fi'ilnya berupa fi'il madi, maka harus dikuatkan dengan qad dan lam atau qad saja. Contoh, tallahi laqad ataqtuka ataqtu amram, demi Allah sungguh aku mentaati perintahmu. Tak ada perkosa, Allah telah berjalalah al-muqsabdi lalat atau tu'amraka al-muqsab alaih atau jawab perkosa, ya. Karena ini jumlah fi'liyah, ya, jumlah yang diawali dalam fi'il dan fi'ilnya madhi dan mutbatah, gak ada nafinya, maka dikuatkan dengan lafaz qad jumlah atau pakai qad saja. Tallahi qad ataqtu amran. Yang kedua, jika jawabul qasam berupa jumlah fi'liyah mutbatah dan fi'ilnya mudhari, maka jawabul qasam dikuatkan dengan lahul qasam dan nunut taukid. Jika jawabul qasam berupa fi'il jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari' mutbatah, maka jawabul qasam dikuatkan dengan apa ini? Lahul qasam dan nunut taukid. Nah, contohnya lihat dalam Quran tadi. Qul bala wa rabbi la tub'atunna, ya, katakanlah sungguh demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Itu la tub'atunna, fi'ilnya fi'il apa ini? Mudhari', ya, jumlah fi'il yang mudhari' mutbatah, tidak ada nafinya, maka dikuatkan dengan lamul qasam, la tadi, dan nun taukid. Nun taukid itu nun yang tasdid tadi itu, ya. Qul bala wa rabbi la tub'atun. Seperti yang lain, seperti ucapan Nabi Ibrahim yang akan menghancurkan atau patung. Tallahi ya wallahi, tallahi la'akidanna aslamaka, ya, tallahi la'akidanna, ada lam qasam, ada nun taukidnya. Ini karena jumlah fi'liyah fi'ilnya mudhari' dan mutbatah, maka jawabul qasam atau al-mutsam alaihnya dikuatkan dengan lam qasam dan nun taukid. ini lagi-lagi surat Al-Hujur itu atau surat Maryam bahwa rabbika nahsurannahum wasyayatin, ya kan? Jawab kosamnya fi'liyah, jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari mustata, gak ada nafinya, sehingga dikasih lam kosam dan nun tauke. Selanjutnya fa rabbika lanas'alannahum ajma'in, jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari, ya, musbata, tidak ada nafinya, sehingga dikuatkan dengan lam kosam dan nun tauke. Nah, yang ketiga, kalau jumlah isminya mafiyah, nah, jumlah isminya, jumlah fi'liyah mafiyah, fi'ilnya fi'il mudhari, nah, maka tidak pakai dikuatkan dengan apapun. Contoh ini dalam risalah tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna. Enggak ada apa-apanya. Kenapa? Jumlah fi'liyah manfiyah, ya. Yo enggak ada lam kosamnya, yo enggak ada main untuk di sini. Demikian pula kalau jumlah isminya manfiyah, ya enggak ada apa-apanya. Wallahi man huwa bi'a. Nah, barang itu. Ini tentang masalahnya. Jadi adanya kosam untuk menguatkan sebuah koma, ya. Kemudian ada huruf kosam wawu, ba, dan ta. Muksamnya ialah ismun mu'adzab, nama-nama yang diagungkan. Kemudian al-muksam alih atau jawab huruf kosam, kadang jumlah isminya, kadang jumlah fi'liyah. Jumlah isminya itu ada yang musbata, ada yang mafiyah. Kalau yang musbata, ada penguatnya, yakni dengan apa ini? Lamul kosam. Inna dan lamul kosam, atau inna saja. Kalau jumlah isminya yang mafiyah, enggak pakai penguat apa-apa. Kemudian jumlah fi'liyah, juga ada yang musbata, ada yang mafiyah. Kalau yang mutbata itu dibagi dua, ada yang fi'ilnya mazi, ada yang fi'ilnya mudhari. Kalau fi'ilnya mazi dikuatkan dengan lafadz atau qad. Kalau fi'ilnya mudhari dikuatkan dengan lamul kasar dan nun taukid. Adapun kalau jumlah fi'ilnya yang mafiyah, enggak dikuatkan dengan apa-apa. Walid. Nah, yang insyaallah apabila selama menyampaikan materi dalam acara-acara ini ada kekhilafan, semuanya adalah karena kata-kata dari ilmu saya. Dan apabila ada kata-kata saya yang menusuk taruh hati yang semuanya, yang sampai saat ini tidak bisa terlupakan, sehingga diungkapkan juga dalam bentuk ilmu luar, ada selama peristiwanya, ya, saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila kalian ingin mendapatkan kelengkapannya, ya, tunggu saja tanggal Mei, ya. Nah, walaupun tidak sempat saya sampaikan dalam acara-acara, ya, karena direncanakan ini akan disusun lagi, dirapikan, nah, kemudian nanti akan diajar dan nanti insya Allah ta'ala. Tapi yang ngajar bukan saya, ya, setahun. Ya, untuk program din yang baru nanti insya Allah. Ya, saya diminta dia untuk menertibkan lagi, memberi tambahan-tambahan baik yang lain. Nah, kemudian dibukukan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan santri din nanti yang ada di sini. Ya, dan yang lain pada umumnya bila memang membutuhkan. Nah, wallahu ta'ala subhanahu